Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membaca hadis yang ke-87. Ar-raddu ala man iktafa bil Qur'ani duna sunnah. Seputar bantahan atas orang yang mencukupkan diri dengan Al-Qur'an tanpa mau mengambil as-sunnah, merujuk kepada hadis. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa anil Miqdam bin Ma'di Karib al-Kindi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yushiku ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhadithu bihadithin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wama wajadna fihi min haramin harramnahu ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir ada seseorang yang dia duduk bersandar di tempat duduknya menyampaikan hadis dari hadisku, lalu ia berkata, antara kami dengan kalian kitabullah. Apa yang kita dapati padanya, pada kitabullah, perkara halal, maka kita menghalalkannya. Dan apa yang kita dapatkan padanya, perkara yang haram, maka kita mengharamkannya. Lalu kata Rasulullah, ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadis ini termasuk dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi dan benar-benar terjadi seperti yang telah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. bahwa akan datang manusia-manusia yang mereka hidup mewah, bersenang-senang di atas tempat duduk mereka, yang mereka tidak memiliki kesungguhan dan tidak memiliki semangat untuk belajar ilmu. Dan apabila disampaikan kepada mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata dan menimpali bahwa dia tidak akan beramal kecuali dengan apa yang datang dari Al-Quranul Karim. Apa yang halal di dalam Al-Quran, apa yang halal padanya, sebatas yang disebutkan dalam Quran itulah yang kami amalkan. Ini benar-benar terjadi. Mereka hanya ingin mencukupkan diri dengan Al-Quran, tanpa mau mengambil, menoleh, berpijak kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka berkata bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mahallu syak, sesuatu yang meragukan dari sisi sanadnya, dari sisi para perawinya, dari tinjauan matannya, meragukan. Sehingga mereka dengan pandangan seperti ini tidak mau menerima kecuali apa yang datang di dalam Al-Quranul Karim, dengan alasan bahwa Al-Quran itu mutawatir. Adapun as-sunnah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mayoritasnya adalah hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Meskipun ada hadis-hadis yang mutawatir, itu pun hanya sedikit. Mayoritasnya adalah ahadits ahad, maka mereka pun meninggalkannya. Orang-orang yang seperti ini, kata Syekh Hafizahullah, dinamai dengan Al-Quraniyin, yang mereka mengklaim hanya beramal dengan Al-Quran saja. Dinamakan Quraniyun, namun sesungguhnya hakikatnya mereka itu adalah para ingkarus sunnah atau mungkirus sunnah, para pengingkar-pengingkar sunnah. Yang dinamakan dengan Al-Quraniyin ini, kata Syekh, adalah satu firqah ma'rufah fil Hindi wa ghairiha. Suatu firqah, kelompok, kelompok sempalan tentunya, yang terkenal di India dan tempat-tempat yang lainnya. Semisal mereka ini adalah kaum Khawarij, yang mereka juga mengingkari sunnah, di mana mereka mengaku dan mengklaim serta menginginkan tidak beramal kecuali dengan apa yang datang di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa demikian, kata Syekh? Li'annahum juhalun bis sunnah. Karena mereka memang jahil. Jahil terhadap sunnah. Tidak mengerti. Oleh karena itu mereka berupaya, barakallahu fikum, membikin tashki keragu-raguan di tengah-tengah muslimin tentang sanad-sanad hadis yang tentunya memiliki kaitan dengan hadis, dengan sunnah. Maka mereka mencela para rawinya dan para huffaz, para penghafal-penghafal hadis. Di antara mereka ada yang tidak mengingkari seluruh sunnah, seluruh hadis. Namun dia hanya mengingkari sebatas yang dinamakan dengan al-ahad minal ahadis, hadis-hadis ahad. Dia tidak mau menerima kecuali yang mutawatir saja. Dengan alasan bahwa hadis-hadis ahad itu sifatnya dhanni, dugaan saja. Kenapa dugaan? Karena berarti hadis itu tergantung siapa yang mensahihkannya, siapa yang melemahkannya. Enggak ada ketentuan yang pasti, kata mereka. Tapi kalau yang mutawatir, huwalladhi yufidul ilm, dialah yang memberi faedah ilmu yang pasti. Hadis-hadis ahad di sisi mereka ini bolehlah diamalkan, tapi sebatas dalam perkara masail-masail fiqhiyah, urusan fiqih. Adapun dalam permasalahan al-aqaid, masalah akidah dan keyakinan, maka mereka tidak mau mengamalkan jika didasarkan kepada khabar ahad. Sekali lagi, dengan alasan bahwa dia adalah dhan, sementara akidah, keyakinan tidak boleh dibangun menurut sangkaan mereka kecuali di atas ilmu yang meyakinkan. Hakadha yaqulun. Demikian mereka berkata, kata Syekh. Wa hadha ma alaihi al-mu'tazilah, ini juga adalah keyakinan yang telah diyakini kaum Mu'tazilah. Wa ma yusamma fi zamanina bil aqlaniyin, yang dinamakan di zaman kita ini dengan para aqlaniyun, para pemuja-pemuja akal. Oleh karena itu, mereka kaum Mu'tazilah mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan sekian banyak perkara dalam masalah akidah dengan alasan bahwa perkara-perkara tersebut datang dengan riwayat ahad. Wa nahnu naqul, dan kita menyatakan, kata Syekh hafizahullahu ta'ala, bahwa apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang mutawatir ataukah yang ahad, maka dia memberi faedah ilmu dan sesuatu yang meyakinkan wa yajibul amalu bih, dan wajib untuk diamalkan. Syekh memberikan gambaran alasan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengutus ke berbagai negeri sekian banyak orang. Dikirim ke negeri ini, dikirim ke tempat ini, harus rombongan ketika mengirim para da'inya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengutus na'am afradan person-person, satu ke sini, satu ke sini. Termasuk yang sering kita sampaikan dan sering antum dengarkan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad ibni Jabal ke negeri Yaman sendirian. Nah, yang Rasulullah berpesan kepadanya, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Maka jadikan awal mula yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah, atau riwayat lain menyebutkan agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manusia mengamalkan barakallahu fikum dari apa yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berita-berita yang datang dari penyampaian satu orang saja. Dan mereka tidak pernah berhujjah bahwa kami tidak akan mengamalkan amalan ini karena Rasulullah tidak mengirim banyak orang, hanya satu. Perhatikanlah sebuah contoh. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka waktu itu salat asar menghadap ke Baitul Maqdis. Di saat masih diberlakukan ketentuan salat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka tatkala dimansukh, dihapuskan hukum ini, dipalingkan ke arah Ka'bah sebagai jawaban atas permohonan dan kecenderungan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kiblat muslimin dipalingkan ke arah Ka'bah. Lalu kemudian dirubah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar di masjid beliau menghadap ke arah Ka'bah. Tapi para sahabat di selain tempat ini, mereka salat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Fa kharaja rajulun wahidun min indihi sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah satu orang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan datang kepada manusia yang mereka menunaikan salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, salat asar itu. Faqala, maka dia menyatakan, innal qiblata qad huwilat ila al-Ka'bah, bahwa kiblat sudah dipalingkan ke arah Ka'bah. Fastadaru, maka mereka berputar ke arah Ka'bah. Langsung diamalkan di saat masih sedang sholat. Yang menyampaikan satu orang. Falam yaqulu, kata Syekh, mereka tidak menyatakan hadza khabar ahad fala na'mal bihi, ini berita datang dari satu orang, tidak kami amalkan. Oleh karena itu barakallahu fikum, falidzalika fa innahu ma dama al khabaru sahihan, selama khabar itu sahih, fala majala litashkiki fihi, maka tidak ada ruang, tidak ada celah untuk membikin keragu-raguan, meskipun demikian pula tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu pada diri kita dan memberikan keragu-raguan kepada orang lain. Wa in kana khabar ahad, meskipun hanya sekedar khabar ahad. Kemudian juga barakallahu fikum, Al-Quranul Karim datang berbagai macam perkara di dalamnya yang sifatnya mujmal, sifatnya global. Tidak dirinci kecuali oleh As-Sunnatun Nabawiyah. Kecuali oleh hadis. Sebagaimana engkau lihat, kita lihat. Al-Quranul Karim memerintahkan untuk menunaikan atau menegakkan sholat dalam sekian banyak ayat. Akan tetapi, barakallahu fikum, Al-Quran tidak menyebutkan tentang jumlah rokaat dari sholat apapun. Tidak ada di dalam Al-Quran disebutkan sholat zuhur, asar, isya 4 rokaat, maghrib 3 rokaat. Tidak disebutkan. Yang akan kita dapatkan rincian tentangnya di dalam sunnah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis itu barakallahu fikum menjelaskan apa yang sifatnya mujmal di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adzikir, agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maka Al-Qur'anul Karim atau Sunnatun Nabawiyah menjelaskan Al-Qur'an, membatasi apa yang sifatnya mutlak dan sebagai pentafsir. Sebagai pentafsir. Termasuk pula contoh yang lain kata Syekh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya fardiyata az-zakah, kewajiban menunaikan zakat. Akan tetapi kita tidak mendapati di dalam Al-Quranul Karim, dalam sekian banyak ayat yang ada padanya, naam, apa saja jenis-jenis yang wajib untuk kita zakati. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran zakat unta, zakat kambing, zakat sapi, zakat na'am yang keluar dari bumi. Demikian pula tidak disebutkan zakat tentang perdagangan atau barang-barang dagangan. Kita tidak mendapati barakallahu fikum di dalam Al-Quran kecuali sebatas perintah untuk menunaikan zakat. dan tidak kita dapatkan dalam Quran penyebutan nisabnya, ukurannya berapa, baik itu nisabnya onta, kambing, emas, perak, tidak kita dapatkan penjelasannya di dalam Al-Quranul Karim. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, maka potonglah tangan keduanya. Tidak disebutkan, tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an kalau mencuri tangan mana yang dipotong. Tidak disebutkan. Akan tetapi haditslah, sunnahlah yang menjelaskannya. Maka as-sunnah menjelaskan barakallahu fikum bahwa yang dipotong adalah tangan kanan. Dan juga hadis menerangkan sampai batas mana yang dipotong. Maka hadis menerangkan bahwa yang dipotong adalah sampai batas pergelangan tangan. Lengan, lengan bagian atas, ini tidak dipotong. Kalau tidak mau merujuk kepada hadis, niscaya dengan akal pikiran yang sempit, naam, akal pikiran yang pendek, atau kita katakan maka akan berpikirlah si akal pendek, gitu ya, bahwa yang dipotong sampai sini. Nah, dan itu sangat mungkin. Padahal barakallahu fikum, az-zira' wal-'adud ya dibiarkan. Terus kalau misalnya dia mencuri lagi yang kedua, apa yang dilakukan? Dia akan berpikir, ya kan perintahnya potong tangannya, potong lagi yang kiri. Bukan. Yang dipotong kaki kirinya. Faham ini? Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Syekh katakan, falau iktasarna ala ma jaa fil Quran, seandainya kita hanya akan mencukupkan dengan apa yang datang di dalam Al-Quran, niscaya sekian banyak hukum akan terabaikan, akan kita sia-siakan, akan kita hempaskan. Karena tidak ada yang menafsirkannya. Tidak ada yang menerangkan dan menjelaskannya. Sebagaimana atau semisal yang telah dijelaskan di dalam As-Sunnatun Nabawiyah. Baik itu yang mutawatir ataupun yang ahad. Naam, karena memang idzil mutawatiru minal ahadits qalilun, karena memang yang mutawatir dari hadis hanya sedikit dibandingkan dengan keseluruhan as-sunnah, dan keumumannya adalah ahadits al-ahad. Akan tetapi kata beliau, mereka-mereka yang kondisi dan keadaannya sebagaimana diterangkan di dalam hadis, jahalah, orang-orang jahil, khamilun, para pemalas, la yatlubunal ilma min madhani, yang mereka tidak menuntut ilmu dari sumbernya, Dan mereka tidak mau berupaya, tidak mau capek untuk mempelajari sanadnya. Namun yang ada dia hanya duduk-duduk manis, kipas-kipas diri. Naam, di tempat duduknya. Sebagaimana yang disifatkan Rasulullah. Naam, barakallahu fikum. Muttaki'an ala arikatihi. Dia duduk bersandar di tempat duduknya. Naam. Bersantai-santai, bersenang-senang. Wahada kulluhu natijatul baqa ala al-jahal. Ini semuanya sebagai hasil mereka tetap berada dalam kejahilan mereka dan tidak mau berupaya untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan, "Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra' ka'sal jahli tula hayati." Siapa yang tidak merasakan lelahnya, capeknya belajar sebentar saja, tidak lama, cuma 25 tahun, maka rasakanlah, dapatkanlah piala. Bukan piala menang bulu tangkis, bukan. Ka'sal jahli tula hayati. Dapatkan, raihlah piala kebodohan sepanjang hidupnya. Kira-kira dia mau keliling, inilah piala yang aku dapatkan. Keliling kampung, piala apa? Piala kebodohan sepanjang hidupku. Ada orang bangga seperti itu? Tidak ada orang yang mengaku jahil. Kebanyakan orang sok pinter. Karena memang kejahilan itu adalah aib. Kebodohan itu tercela, orang tidak suka. Makanya banyak orang sok pintar. Biar dianggap alim. Maka ana wasiatkan kepada diri ana dan kepada antum semuanya. Jangan terus biarkan diri-diri kita duduk manis, bersantai, kipas-kipas dengan barakallahu fikum pisang kipas. Ya. Tidak mau belajar, tidak mau capek. Terlalu cengeng kita dalam belajar. Padahal demi mengejar dunia luar biasa. Luar biasa. Saya tersentuh ada seorang mu'allaf di suatu daerah di Jawa Timur. Tanpa anda sebutkan nama orangnya dan wilayahnya. Dalam umur yang sudah lumayan, beliau sering dalam satu pekan itu rutin 3 kali seminggu. Itu menempuh perjalanan lumayan jauh. Kurang lebih dari 1 jam. Ya. Senin, Selasa, Rabu atau Selasa, Rabu, Kamis, ana lupa. Kemudian dia bercerita pada ana bahwa, "Saya sungguh sangat menyesal Ustaz, kenapa baru sekarang? Padahal dulu orang ini Masya Allah punya hotel besar. Dulu setiap ada orderan di Jawa Tengah, begitu telepon berangkat. Di Jawa Barat telepon berangkat. Padahal jauh dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini mau menuntut ilmu cuma 1 jam. Kok berat? Dan sungguh saya sudah sangat menyesal dengan waktu yang sekian banyak. Sekian lama sudah saya buang. Tapi ana hibur. Dengan sekian banyak hiburan. Ya Alhamdulillah berikan hidayah. Tidak Allah biarkan terus. Dalam kubangan kejahilan, dalam kubangan kekufuran." Luar biasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau istiqamah dan kepada kita semuanya. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka di sini barakallahu fikum terdapat bahaya besar, kata Syekh. Dan ucapan-ucapan rusak seperti ini harus diwaspadai, tidak boleh diambil. Jangan tertipu dengan mereka. Dan jangan belajar kepada mereka. Namun ambillah pemahaman kalian, ilmu kalian minal ulama ar-rasikhin al-ma'rufin, dari para ulama yang dalam keilmuannya, yang sudah dikenal kebagusan akidah dan manhajnya, yang mereka telah mengambil dari orang-orang sebelum mereka. Ini yang kita upayakan. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Tersisa sedikit penjelasan dalam hadis ini. Namun insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Sudah tepat waktunya azan. Jazakumullahu khairan. Dan ana juga pamitan kepada antum, insyaallah ana pulang malam ini. Naktafi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.